Ingatkah kau kisah anak manusia yang gaya hidupnya selalu foya-foya? Dari hari ke hari hanya berhura-hura karena cinta kasih yang terlupa. Kasih orang tua kandaku.